harusmu. Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu. Bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku jamu setiap hari. Sungguh rindu. Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu. Bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu. Bersamamu di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu. Oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari.